Terkait dengan pernyataan kita ya dalam rangka untuk yang namanya apa wa'id ya, untuk dalam rangka untuk membuat saudara atau keluarga kita itu memiliki rasa takut ya kepada Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan pernyataan kita ya, misal untuk orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat, ya kita katakan kamu hati-hati kamu seperti itu. Itu kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Maka yang demikian barakallahu fikum lebih ringan. Karena itu hukum secara umum, bukan menta'in. Hukum terhadap sebuah amalan, bukan terhadap person. Itu yang diperbolehkan. Ya. Barang siapa yang demikian dan demikian, maka dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu beda dengan ucapan kita, kamu kah kafir. Jadi ada yang namanya hukum secara am, secara umum, tidak mentayyid, tidak menunjuk individu tertentu, dan hukum secara tayyid. Kalau hukum secara am, itu lebih ringan. Barakallahu fikum ya. Dan itu tentunya digunakan dalam barakallahu fikum konteks dan keadaan yang pas juga. Barakallahu fikum. Terkait dengan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, itu ada pembahasan yang cukup sengit di kalangan para ulama ya. Apakah orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu batal keislamannya atau tidak, itu ada pembahasan yang barakallahu fikum iya cukup tajam ya. Dalam artian dalil-dalil masing-masing pihak sama-sama kuat nih. Ada yang mengatakan kafir barakallahu fikum orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas. Ada yang mengatakan tidak sampai kafir tapi dia jatuh dalam dosa besar barakallahu fikum. Jadi kita menggunakan ibarah kufur terhadap nikmat Allah itu lebih halus lagi daripada itu merupakan amalan kekufuran. Karena kufur terhadap nikmat Allah itu kan luas. Dan artinya kita tidak pandai bersyukur terhadap nikmat Allah. Barakallahu fikum. Sehingga labas dan itu tidak masuk dalam kategori bab yang kita sebutkan tadi. Karena memang sesuai ada dalil yang syar'i. Bahkan lebih parah itu. Lebih parah dari kata-kata kufur terhadap nikmat Allah. Sampai pada tingkatan apa? Ya, kufur dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibarah yang tadi itu ibarah yang lebih halus. Ya. InsyaAllah tidak mengapa. Tidak masuk dalam bab tadi. Ini masukkan dalam bab tadi kan adalah menghukumi kekufuran atau kekafiran tanpa ada dalil yang syar'i. Ya. Orang yang meninggalkan sholat kan jelas ada dalil yang syar'i, tapi itu masih ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama apakah kufur sampai keluar dari agama atau kufur dengan makna kufrun duna kufrin yang nanti akan kita bahas. Wallahu taala alam bisawab. Disolatkan. Kita mengambil apa pendapat ya, para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu karena malas itu dianggap pelaku dosa besar. Diambil pendapat itu. Karena memang dia statusnya masih sebagai seorang muslim dan itu yang dikenal oleh orang-orang kampung sekitar, ya sudah kita hukumi sebagaimana zahirnya. Itu yang mensolatkan tentunya ya keumuman kaum muslimin, adapun untuk tokoh-tokoh, ya, orang-orang yang jadi panutan, mereka mengambil sikap dengan tidak mensolati. Cukup kaum muslimin yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Berpendapat gimana? Terus? Semuanya berpendapat, sudah enggak disolati. Ya bisa terkena dosa, itu kan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kan artinya harus ada yang memikul tanggung jawab tadi. Kalau ada tidak ada yang mengerjakan semuanya, ya bisa kena dosa. Maka ya diupayakan dicari, ya, dicari pihak yang mau mensolatkannya. Mungkin anggaplah di situ mungkin mudinnya sebagian masyarakat berpendapat, wah ini orang sudah kafir. Cari yang mau untuk mensolati. Kalau dukun lain lagi. Kalau dukun itu tidak ada perselisihan di kalangan mereka para ulama, merupakan amalan yang kufur. Ya, barakallahu fikum. Baik. Jadi penyebabnya bukan masalah tidak sholatnya, tapi masalah perdukunannya. Kalau yang zahir, ya kita melihat apakah selama ini pada diri dia sudah ditegakkan hujah atau belum. Pada orang yang berprofesi sebagai dukun tadi, apakah sudah ditegakkan hujah pada dia atau belum. Terkadang dia memandang praktek yang dia lakukan itu ya praktek yang tidak ada unsur pelanggaran terhadap agamanya karena kejahilan dia. Jadi tetap berlaku yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah tadi, tidak ditegakkan hukum kepada dia sampai ditegakkan hujjah. Jadi kalau belum ada penegakan hukum, artinya penyampaian ilmu kepada yang bersangkutan dalam keadaan dia posisi agamanya secara hukum itu Islam, ya tadi tetap disolatkan. Karena hukum terhadap dia itu belum ditegakkan. Wallahu a'lam. Suara, Pak. Ini kalau kita mengatakan kamu kafir, memang dia orang-orang atau apa? Ya lain lagi dong, Pak. Kalau jelas-jelas kafir, kalau disebutkan dalam nas tadi kan akhihi, maksudnya muslim. Ini tidak boleh. Kalau orang kafir ya memang kafir, gimana? Ini maksudnya kalau kita punya tetangga, dia orang Nasrani. Mereka bikin jenggan terhadap kita. Karena kita nggak boleh memahami terhadap dia, ya tidak ada masalah sebenarnya, cuma dari sisi maslahat dan mudaratnya yang perlu dipertimbangkan. Ya. Kemudian juga dari sisi apa hukum, ya itu bisa nggak kena hukum itu, Abu Hafid, kalau dia lapor ke polisi, ini namanya pencemaran nama baik ini, gimana Abu Hafid, bisa kena itu? Iya kan sekarang orang gitu, gampang sekali. Iya, ke polisi itu ya Bu Hafid ya. Dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi. Iya, itu menurut mereka kafir itu sebagai cokaan kan. Nah, makanya itu yang perlu dipertimbangkan. Kalau dari sisi secara syariah, emang tidak masalah. Tapi yang perlu kita pertimbangkan juga adalah dari sisi maslahat dan mafsadahnya. Rasul sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Ketika Rasul dikatakan assalamu alaikum, ya kan? Racun untuk Muhammad. Aisyah balas lebih parah, ya, wah diomelin biasa perempuan ya, nggak terima suaminya digituin. Barakallahu'alaikum. Wah, maka Rasul mengatakan mahlan, ya Aisyah. Barakallahu'alaikum. Baik. Rasul mengatakan, ya cukup kamu mengatakan alaikum. Ya. Baik, itu sudah paten sudah. Misalnya mantap jawabannya. Ya, racun untukmu, Rasul tinggal mengatakan wa'alaikum. Ya, kamu juga. Jadi enggak terlalu banyak kata-kata, tapi cukup nyelekit. Barakallahu'alaikum. Jadi kita untuk kepada orang-orang kafir tadi juga melihat ya maslahah dan mafsadahnya dipertimbangkan. Begitu. Iya. Itu penerapannya untuk yang jelas-jelas itu. Itu kan dia bukan tidak mengkafirkan. Itu kan dia tidak menyampaikan secara terang-terangan di muka orang tadi. Gitu loh. Dia keyakinannya ini orang kafir. Cuman dia ketika emosi enggak, kafir enggak. Beda babnya. Yang dimaksudkan dalam pembatal keislaman itu, ya, orang-orang yang jelas-jelas kafir, dia katakan, mereka itu nggak kafir, mereka itu saudara kita. Ya. Agama kita dengan mereka itu sebenarnya sama, sama-sama agama yang turun dari langit. Nah, itu terkait dengan apa? Para penyeru dakwah Wahdatul Adyan, berusaha untuk mengumpulkan, menyatukan agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Baik. Ada orang yang meyakini bahwa ada orang yang memiliki kemampuan ghaib dan setiap hari dia sholatnya di Mekah. Padahal secara nyata orang tersebut tidak pernah sholat. Bagaimana cara menghukumi orang yang meyakini hal tersebut? Barakallahu fikum. Baik. Ya ini orang perlu diluruskan, ya. Pemahamannya barakallahu fikum perlu dinasehati. Barakallahu fikum. Baik. Sebelum kita mensikapi dia, ya. Karena jengkel gitu, masa Allah baru tahu kalau saya ini kaya gitu. Ayyih, barakallahu fikum. Kalau dia mengucapkan perkataan kamu seperti ini adalah bentuk kekufuran, maka boleh. Ya, bukan orangnya, tapi bentuk pernyataan tadi. Ya, bentuk kekufuran dalam artian dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak menerima dengan ketentuan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka bisa kita katakan pernyataan kamu itu adalah pernyataan yang kufur. Tapi beda kalau kita mengatakan kamu telah kafir. Nah, itu lain. Lain lagi. Barakallahu fikum. Baik. Bagaimana hukum orang-orang Islam yang membuat amalan-amalan tidak ada dalilnya atau dasar dari Al-Quran dan Hadis? Contoh, orang meninggal dunia lalu keluarganya mengadakan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 1000. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik, itu termasuk amalan-amalan kebid'ahan. Ya, amalan-amalan yang tidak ada Contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mardud amalan itu tertolak barakallahu fikum. Baik, dan dia bisa jatuh dalam dosa. Apakah hukum apa hukuman mati dan mendatangi maut seperti balap liar, olahraga ekstrim dapat diartikan diazab ke neraka dengan melihat barang siapa yang membunuh dirinya sendiri akan diazab ke dalam neraka jahanam. Maksudnya ini terkait dengan olahraga-olahraga yang berbahaya gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan barakallahu fikum olahraga-olahraga yang berbahaya, ya ini termasuk dalam bab apa? Wala tulku aydiakum ila tahlukah. Ya, barakallahu fikum. Baik. Termasuk dalam bab melemparkan dirinya pada kebinasaan dan itu dilarang di dalam Islam, barakallahu fikum. Baik. Kecuali kalau memang yang melakukannya adalah seorang yang sudah profesional. Iya. Yeah. Artinya dia sudah biasa. Kayak seperti apa itu downhill gitu ya. Yang turun dari bukit gitu, barakallahu fikum. Dia sudah profesional. Baik, barakallahu fikum. Maka tidak mengapa. Tapi ini dia masih pemula, tapi sudah masuk ke level profesional. Nekat. Iya. Hah, enggak pakai protektor, barakallahu fikum, langsung tancap gas gitu ya. Barakallahu fikum. Itu bisa masuk dalam kategori melemparkan diri pada kebinasaan. Iya. Harusnya dia mengetahui kadarnya, mungkin dia harus mencoba tahap pemula. Barakallahu fikum. Bagaimana cara menyikapi teman kita di mana ia dalam mengerjakan sholat hanya waktu Jumat dan tidak melaksanakan sholat fardu ain barakallahu fikum. Ya, dinasihatkan kepada dia barakallahu fikum bahwasanya orang yang meninggalkan sholat lima waktu itu ibaratnya orang yang berada di ujung tanduk. Iya, barakallahu fikum. Sebagian para ulama mengkafirkan, sebagian yang lain mengatakan dia terjatuh dalam dosa sebesar barakallahu fikum. Dan disebutkan kepada dia keutamaan-keutamaan sholat lima waktu barakallahu fikum. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Astaghfirullahal qadar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.